Bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang hukum syar'i. Hukum syar'i yaitu hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tentang perbuatan mengolok-olok agama, baik yang berkaitan dengan Allah, dengan Al-Quran, ataupun dengan Rasul. Baik yang berkaitan dengan Allah, baik yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ataupun yang berkaitan dengan Al-Quran, ataupun dengan yang berkaitan dengan Rasul. Rasul yang di sini yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar Rasulullah Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Akan tetapi Ar-Rasul yang dimaksud di sini sebenarnya maksudnya adalah seluruh rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin terjemahan yang lebih tepat adalah bab hukum. Siapa yang mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya terdapat penyebutan Allah atau Al-Qur'an atau Rasul. Rasul di sini bukan hanya sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, akan tetapi seluruh rasul. Jadi kalau Anda lihat bahasa Arabnya, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awir rasul. Alif lam pada rasul di situ maksudnya adalah jenis. Maksudnya semua jenis rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul kepada umat manusia. Bukan alif lam sebagai pengenalan. Yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini adalah seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hukumnya? Siapa yang mengolok-olok agama, baik yang berkaitan dengan Allah atau dengan kalamullah atau dengan Rasul Allah dan semua syiar-syiar agama Islam. Itu maksud dari bab. Apa hukum syar'i di dalamnya? Dan hukum syar'i di dalamnya adalah kekufuran. Kekufuran dibagi oleh para ulama menjadi dua. Kufrun, kufru i'rad, wa kufru mu'aradah. Kekufuran itu ada dua jenis. Yang bernama kekufuran berupa penolakan dan kekufuran berupa penghinaan. Yang maksud ia masuk ke dalam bab ini adalah kekufuran berupa penghinaan. Dan kekufuran berupa penghinaan lebih berat dosanya dibandingkan kekufuran berupa penolakan. Penolakan contohnya orang-orang kafir asli. Yahudi, Nasrani yang gak pernah masuk Islam. Maka mereka menolak untuk masuk Islam. Ini kekafiran. Tetapi di sana ada kekufuran penghinaan, pencelaan, pembebalan. Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang muslim yang mengolok-olok agama. Ini derajatnya lebih berat dosanya dibandingkan kekufuran penolakan tadi. Dia sekedar menolak, dalam tanda kutip sekedar, dia menolak. Saya tidak mau beriman, selesai. Tetapi ini bukan hanya sekedar menolak, tetapi mengolok-olok. Ini lebih berat hukumnya. Nah, hukum orang yang mengolok-olok Allah, firman Allah, Rasul Allah adalah kufur. Hukumnya adalah haram. Karena dia berbentuk kekufuran. Dan kekufuran jenis yang dimaksud di sini adalah kekufuran mu'aradhah. Kekufuran penghinaan, penolakan, pembebalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur itu ada dua, kufur i'rad dengan kufur mu'aradhah. I'rad dengan kufur mu'aradhah. Dan bab kita ini masuk ke dalam kekufuran mu'aradhah, yaitu penghinaan, pengolokan. Di samping mereka sudah menolak. Dan kekufuran jenis seperti ini lebih berat dibandingkan kekufuran i'rad, kekufuran penolakan. Poin kedua dari bab ini, apa hubungan bab dengan tauhid? Hubungan bab dengan tauhid. Hubungannya adalah bahwa siapa saja yang mengolok-olok Allah, Al-Quran, Rasul Allah, dan syiar-syiar yang berkaitan dengan agama Islam, maka dia adalah perbuatan kekufuran. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Begitu hubungannya. Siapa saja yang mengolok-olok Allah, kitab Allah, Rasul Allah, agama Allah, apapun jenisnya yang merupakan syariat Islam, maka dia adalah termasuk perbuatan kekufuran. Dan kekufuran bertentangan dengan tauhid. Di situ hubungannya dengan kitab tauhid. Makanya penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca dalil dan ayat-ayat, baik dari ayat-ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh penulis yang menjelaskan hukum mengolok-olok agama, maka kita ingin menuduhkan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, hukum orang yang mengolok-olok Allah. Hukum orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum orang yang mengolok-olok Allah, maka dia hukumnya haram. Dan apabila mengerjakan keharaman ini menyebabkan kepada kekufuran. Menyebabkan kepada kekufuran. Hal ini disebabkan karena seorang hamba Allah, dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah, ruhnya adalah pengagungan, kecintaan terhadap yang diibadahi. Allah Jalla fi'ulah. Maka apabila terlepas dari dua sifat pengagungan dan kecintaan terhadap Allah yang disembah, maka hancurlah ibadahnya. hancurlah ibadahnya. Ini penyebab kenapa mengolok-olok Allah Jalla fi'ulah termasuk dari kekufuran. Karena hamba Allah diwajibkan untuk beribadah. Dan ibadah ruhnya adalah pengagungan dan kecintaan terhadap Allah. Apabila seseorang tidak mempunyai salah satu dari dua sifat ini, pengagungan ataupun kecintaan, maka rusak ibadahnya. Berarti orang yang mengolok-olok Allah, dia tidak mengagungkan Allah. Dia tidak mempunyai dua sifat, salah satu dari dua sifat ini. Maka berarti rusaklah ibadahnya dan masuklah dia ke dalam jurang kekafiran. Ini penyebab kenapa mengolok-olok Allah menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab yang kedua, bahwa mengolok-olok Allah haram hukumnya dan mengakibatkan kepada kekufuran, karena Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dan mengancam dengan siksa orang yang mengolok Allah Jalla fi'ulah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 57-58. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang mengolok Allah, mencaci Allah dan rasulnya, niscaya Allah telah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah telah sediakan untuk mereka siksa yang pedih, yang afat, siksa yang menghinakan. Ini dalil yang begitu tegas bahwa siapa yang mengolok-olok Allah, menghina, merendahkan Allah Jalla fi'ula, maka dia hukumnya haram dan mengakibatkan kepada kekufuran. Dengan dalil tadi, surah Al-Ahzab ayat 57 dan juga ayat 58 setelahnya. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, mengolok-olok Allah haram hukumnya dan mengakibatkan kepada kekufuran adalah dengan ijma' para ulama bahwa siapa saja yang mengolok-olok Allah, baik itu dengan sengaja, bercanda, dengan sengaja ataupun bercanda, maka hukumnya haram dan kekafiran menurut ijma' para ulama. Ijma' artinya adalah ijma'u, mohon yang di depan saya jangan menyebutkan, saya terganggu. Jangan apa namanya? Nyambung. Saya terganggu. Ijma' adalah ijtima'u mujtahidi hadhihi al-ummah fi mas'alatin min masaili ad-din ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan ahli ijtihad dari para ulama umat Islam dalam salah satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah yang disebutkan di dalam kitab As-Sarimul Maslul yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab beliau judulnya As-Sarimul Maslul fi hukmi qatli sabbir rasul salawatullahi wasalamu wa barakatuh alaih. Al-Qadhi Iyad mengatakan, la khilafa anna sabballaha ta'ala minal muslimin kafirun halaluddam. Artinya, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa yang mengolok-olok Allah Jalla fi'ula dari kaum muslimin maka dia adalah kafir. Halal darahnya. Kafir, halal darahnya. Lihat lagi perkataan ulama sebelumnya, yaitu Ishaq ibn Rahoyah, teman karibnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ وَسَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Beliau mengatakan, telah berijma', berkonsensus dalam bahasa hulu sungainya. Ya, bersepakat. Telah bersepakat kaum muslimin bahwa siapa saja yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu barakatuh alaih, bahwa dia adalah kafir dengan hal tersebut. Meskipun dia mengakui apa yang diturunkan oleh Allah. Meskipun dia mengakui Al-Quran, mengakui hadis Rasul, bersyahadat, maka dengan pengolokannya tersebut dia keluar dari Islam. Lihat lagi perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kepada seseorang, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya bana kadza wa kadza, a'ni anta wa man khalaqak, hadza murtaddun 'anil Islam, tudrabu 'unuqah. Wahai si fulan dan si fulan. Maksudnya, wahai fulan dan fulan, kesini, aku memberitahukan kepada kalian bahwa siapa yang melakukan demikian, mengolok Allah, maka dia murtad dari Islam, dipenggal lehernya. Tentunya permasalahan pemenggalan leher dan permasalahan penetapan hukum kepada seseorang pelaku, maka ini pendudukannya tidak mudah. Ya, menurunkan hukum kepada orang tersebut bahwa dia kafir, bahwa dipenggal lehernya, ini tidak mudah. Kita sekarang berbicara tentang hukum perbuatan, bukan berbicara tentang hukum pelaku perbuatan. Paham ini para ikhwah? Jadi jangan asal nanti tuh di sosial media, oh kafir ini. Ya, halal darahnya ini. Ya, mana mandau kita bawa. Ini tidak main. Kita sekarang berbicara hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Baik, lihat lagi perkataan Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Man sabballaha ta'ala kafar, sawa'un kana mazihan aw jaddan." Barang siapa yang mengolok-olok Allah jalla fi'ala, maka dia telah kafir. Baik itu dengan bercanda atau sungguhan. Jadi bercanda tetap kafir. Nanti kita akan bahas dalil-dalilnya. Misalkan ketika ditanya, kamu kan menghina Allah. Oh, saya cuma bercanda. Ini para pelawak menghina agama. Dengan dalil saya cuma bercanda, membuat orang senang, tertawa. Maka itu urusanmu. Tapi menurut kita, orang yang mengolok-olok agama atau salah satu syiar dari agama, maka dia kufur. Keluar dari Islam, baik bercanda ataupun sungguhan. Ataupun sungguh-sungguh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu beberapa dalil kenapa menghina Allah adalah kekufuran. Dan hukumnya haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Baik. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin tambahkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam kitab As-Sarimul Maslul. Fi hukmi qatli sabir rasul. As-Sarimul Maslul artinya adalah pedang yang terhunus. Itu judul buku subhanallah. Pedang yang terhunus dalam pembunuhan hukum membunuh orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, perhatikan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna sabballahi wa sabba rasulihi kafara zahiran wa batinan. Sawa'un kana as-sabbu ya'taqidu anna dhalika muharram aw kana mustahilan aw kana dhahilan an i'tiqadihi." Sesungguhnya siapa yang mengolok-olok Allah dan saya ulangi, sesungguhnya mengolok Allah, mengolok-olok Rasulullah, maka telah kafir. Baik, telah kafir secara lahiriah dan batiniah. Hatinya kafir, lahirnya batin kafir. Baik dia yang mengolok tersebut meyakini bahwasanya mengolok itu adalah haram, atau dia menghalalkan mengolok-olok Allah dan Rasulnya, atau dia bercanda di dalam pengolokannya tersebut. Menurut keyakinannya dia sedang bercanda. Maka ini semuanya haram. Dan semuanya menyebabkan kepada kekafiran. Bisa dimaklumi ini para ikhwah. Perhatikan baik-baik perkataan para ulama tadi. Ya. Yang paling jelas perkataan Syekhul Islam ini. Siapa yang mengolok Allah dan Rasulnya, maka dia telah kafir lahir dan batinnya. Baik yang mengolok itu dia tahu hukumnya, ataupun tidak tahu hukumnya. Baik dia bercanda ataupun sungguh-sungguh. Baik dia menghalalkannya, mengolok-olok, menghalalkan mengolok-olok, ataupun tidak menghalalkannya. Maka bukan urusan. Yang penting Anda sedang mengolok. Dan ini penting di zaman sekarang. Kita terlihat di sosial media. Ada yang mengolok sholat. Mengolok sholawat. Ya, bersholawat sambil dangdutan. Ini ngolok-ngolok agama. Ada yang ngolok-ngolok Al-Fatihah. Kalau di dalam dunia sihir dan perdukunan, mengolok-ngolok Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ditulis dengan secara terbalik. Urutannya ditulis dengan secara terbalik, ditulis dengan darah haid. Ini mengolok-ngolok agama. Menginjak Al-Quran. Kalau dalam dunia klinik yang berhubungan dengan jin, salah satu sesajinya kepada jin adalah dia berdiri ataupun duduk sambil buang air besar dengan menginjak mushaf Al-Quran. Ini mengolok-olok agama. Ada yang sholat dengan sengaja tanpa berwudu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "La salata bi ghairi tuhur." Tidak sah sholat apapun tanpa ada bersuci, yaitu berwudu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati perkataan tadi ya. Baik dia meyakini bahwa itu haram, atau dia tidak meyakini bahwa itu haram. Baik dia menghalalkan mengolok-olok, atau tidak menghalalkan. Baik dia bercanda, ataupun sungguh-sungguh. Semuanya haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sekarang kita membicarakan tentang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebelum saya sebutkan perbedaan pendapat, kita dudukan dulu mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengolok Rasulullah salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih, baik itu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, atau Rasul-Rasul lain yang pernah diutus oleh Allah Jalla fi'ulah, maka hukumnya haram dan juga menyebabkan kepada kekafiran. Dan juga menyebabkan kepada kekafiran. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan lebih spesifik berbicara tentang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama. Kenapa mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan dan menyebabkan kepada kekafiran? Karena di dalam pengolokan terhadap Rasulullah terdapat dua dosa besar. Yang pertama yaitu dosa kekufuran. Dan kekufuran tersebut menyebabkan dia murtad dari Islam menurut jumhur ulama. Sebab yang kedua, dia melakukan dosa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan haramnya dan menyebabkan kepada kekafirannya orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal. Salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Taib. Itu tiga. Sebab kenapa mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Apa tadi sebabnya? Karena dia melakukan dosa kekafiran, kemurtadan. Yang kedua, dia melakukan dosa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, terdapat dalil-dalil yang menerangkan bahwa mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram hukumnya, menyebabkan kepada kekafiran. Ya, baik di masa hidup beliau ataupun ketika beliau sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Baik. Poin yang ketiga, yang selanjutnya, yang berkenaan dengan menghina Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan pendapat dalam masalah apakah yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai taubat, dan kalau bertaubat apakah dia diterima taubatnya atau tidak. Maka jawabannya, siapa yang menghina dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dimintai taubat. Dimintai taubat. Itu yustatab. Dan apabila dia bertaubat, diterima taubatnya. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama. Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena disebabkan ayat bahwa orang yang murtad diterima taubatnya, maka termasuk di dalamnya orang yang mengolok-olok Rasulullah dan dia kafir dengan itu, kemudian dia dimintai taubat, lalu dia bertaubat, maka diterima taubatnya. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima taubatnya. Afwan, tidak dimintai taubat dan tidak diterima taubatnya. Ya, tidak dimintai taubat dan tidak diterima taubatnya. Dan dipenggal lehernya. Ini adalah pendapat dari Imam Malik Imam Ahmad dan juga pendapat dari ahli fikih Imam Laits Ibn Sa'ad. Kemudian juga pendapat yang masyhur dari para ulama salaf. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama berpendapat ini. Tidak diterima taubatnya dan tidak jatuh atasnya hukum penggal leher. Kalau seandainya dia bertaubat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa apabila pengolok Rasulullah bertobat, maka diterima tobatnya, tetapi tetap dibunuh. Dipenggal lehernya. Karena ini adalah berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini adalah berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Di sana terdapat dua pendapat bagi siapa yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendapat yang pertama yaitu yang saya sebutkan tadi bahwa yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima taubatnya dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pendapat yang lain, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan jumhur salaf, ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dimintai taubat. Kalaupun bertaubat dengan sendiri, maka tetap dibunuh, dipenggal lehernya. Hal ini berbeda dengan penghina Allah dan Rasulnya. Penghina Allah. Apabila ada orang yang menghina Allah, ini bedakan ya. Tadi pertama kita membicarakan penghinaan terhadap Allah. Sekarang penghinaan terhadap Rasulullah. Apabila ada orang yang mengolok-olok Allah, maka kalau dia bertobat, maka diterima tobat. Diterima tobatnya. Sedangkan kalau dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima tobat. Dan tetap dibunuh. Maksudnya kalaupun dia bertobat, tetap dibunuh. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dibandingkan Allah. Tetapi Allah Maha Pengampun. Maha luas rahmatnya. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka apabila ada orang bertaubat, Allah Maha Pengampun. Akan tetapi kalau seandainya dia mengolok-olok Rasulullah, kalau dia bertobat, maka tetap dipanggil lehernya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya atau tidak. Taib. Para ikhwah, lihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib dibunuh siapa saja yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib dibunuh. Siapa saja yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adza Allah wa rasulahu." Qala Muhammad bin Maslamah, "Atuhibbu an aqtulah?" Qala, "Na'am." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau membunuh, memenggal leher Ka'ab bin al-Ashraf, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau ingin aku membunuhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Menunjukkan dengan tegas, siapa yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dibunuh. Walaupun dia bertobat, dibunuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya disebutkan di dalam kitab Al-Ishraf ala madzhabil ulama, berkata Imam Ibnu Al-Munzir, akhirnya intadaba lahu jama'atun bi idznin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqatalu. Maka sekelompok dari para sahabat datang kepada Ka'ab bin al-Ashraf, kemudian membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, dibunuh oleh sekelompok dari sahabat tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Anna Yahudiyatan kanat tashtumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang wanita Yahudi mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqa'u fihi, dan dia merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqaha rajulun hatta matat. Maka ada seorang yang mencekiknya. Mencekik perempuan tersebut sampai perempuan itu mati. Fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan pengambilan darah atas wanita Yahudi tersebut. Artinya darahnya tidak berharga. Artinya orang tersebut yang mencekik perempuan Yahudi tadi dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap sebagai pembunuh. karena berarti dia telah menegakkan syiar Islam, yaitu membunuh orang yang mencaci, menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ketiga yaitu disebutkan di dalam kitab Al-Maghazi yang ditulis oleh Al-Waqidi, kemudian juga oleh di dalam kitab As-Sirah yang ditulis oleh Ibn Hisham, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua orang biduanita yang menyanyi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyanyi sambil menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau lakukan ketika penaklukan kota Mekah. Beliau bunuh dua-duanya. Dan beliau tidak berikan aman. Sebagaimana beliau telah memberikan aman kepada sisa dari penduduk kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka telah mengerjakan perbuatan haram yang menyebabkan kepada kekufuran. Dan tidak diambil taubatnya. Kalaupun bertaubat, maka tetap dibunuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala, bagaimana mereka mengatakan bahwa pengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh, baik itu dia muslim atau kafir. Pengolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh, baik muslim atau kafir. Saya bacakan perkataan-perkataan para ulama. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul fi hukmi qatli sabir rasul. Hadza madhhabu 'ammati ahli al-'ilm. Membunuh orang yang mengolok-olok Nabi, baik muslim atau kafir, ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama. Qala Ibnu Munzir ajma'a awamu ahli al-ilm ala anna hadda man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Ibnu al-Munzir yang mempunyai kitab al-ijma', beliau mempunyai kitab al-ijma' yang di dalamnya dinukilkan semua ijma'. Beliau mengatakan awam ahlul ilmu, seluruh para ilmu, para ahli ilmu bersepakat bahwa hukum bagi siapa yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibunuh. Wa mimman qalahu, dan yang mengatakannya adalah Malik wa Laits wa Ahmad wa Ishaq wa huwa madhhab Syafi'i. Imam Malik, Imam Laits, Imam Ahmad dan Imam Ishaq, dan dia adalah madhab Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Disebutkan juga oleh Abu Bakar Al-Farisi, termasuk dari ulama madhab Syafi'i. Beliau mengatakan ijma'ul muslimin ala anna hadda man yasubbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Para ulama bersepakat, kaum muslimin bersepakat bahwa hukuman bagi yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembunuhan. Imam Al-Khattabi rahimahullah juga mengatakan la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih. Aku tidak mengetahui perbedaan di antara kaum muslimin bahwa mereka terjadi perbedaan tentang wajibnya membunuh siapa yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Tidak ada khilaf di dalamnya. Ini banyak perkataan-perkataan para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Sekarang kita masuk kepada ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini. Maka saya berpesan para ikhwah, itulah hukum bagi yang mengolok Allah, mengolok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengolok agama Islam. Maka hati-hati. Jangan sampai kita mengolok-olok sesuatu apapun dari agama Islam. Baik itu kita meyakini haramnya atau tidak meyakini. Baik kita menghalalkan, mengolok-olok atau tidak menghalalkan. Baik kita sungguh-sungguh ataupun bercanda. Maka agama tidak bisa dijadikan untuk bahan bercanda. Ya, terutama di zaman sekarang. Hati-hati anak-anak kita, Kemudian hati-hati keluarga kita, ya, jangan sampai masuk ke dalam dosa ini. Dan hati-hati lisan. Kadang-kadang lisan dengan mudahnya membicarakan pengolokan terhadap agama. Persis sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ada orang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan, la yulqi laha balan. Yahwi biha finnar sab'ina kharifan. Dia tidak peduli dengan pembicaraannya. Ternyata itu mengolok-olok agama. Allah dan Rasulnya, kitab Allah dan ayat-ayatnya, dan syiar-syiar Islam, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam yang dalamnya dari atas sampai bawah 70 tahun perjalanan. Sangat dalam. Maka hati-hati dengan lisan. Dan kemarin waktu daurah di Solo, Syekh Ibrahim bin Amir Rahayli, beliau mengatakan, di zaman sekarang, al-qalam kalamun thani. Pena di zaman sekarang, tulisan, kemudian juga status, cuitan di Twitter, itu adalah pulpen yang kedua bagi manusia. Yang semuanya akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka hati-hati dengan tulisan kita. Hati-hati dengan lisan kita. Karena mungkin dia termasuk dari penghinaan terhadap syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Al-ayah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Ya. Bersenda gurau dan bermain-main saja. Dalam buku aslinya, ayatnya cuma sampai sini. Dalam buku asli kitab Tauhid, ya, dalam buku asli kitab Tauhid yang bukan terjemahan, yang dituliskan oleh penulis semua sampai sini. Kemudian beliau mengatakan al-ayah, ayatnya. Tapi dalam buku terjemahan, penerjemah buku ini memudahkan kita. Beliau melanjutkan ayatnya, Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian selalu mengolok-olok, tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman. Surah At-Taubah ayat 65-66. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini mempunyai kisah. Ya, mempunyai kisah. Kisahnya disebutkan dalam beberapa hadis dan juga kitab-kitab tafsir. Di antaranya kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, bahwa Muhammad Al-Quradhi radhiyallahu anhu bercerita, qala rajulun minal munafiqin. Ini saya ceritakan sebab turunnya ayat ini. Ya. Ada seseorang lelaki dari kaum munafik. Dalam riwayat yang lain, kaum munafik yang dimaksud di sini adalah beberapa orang. Yang pertama, Wadi'ah bin Thabit. Ini munafik yang menghina Rasulullah SAW. Wadi'ah bin Thabit. Kemudian Umayyah bin Zaid. Ya. Umayyah bin Zaid. Kemudian seorang laki-laki dari kaum Asja', seorang laki-laki dari kaum Asja', namanya Makhshi ibn Humayr. Ada tiga berarti. Yang pertama siapa? Wadi'ah bin Thabit. Yang kedua Umayyah bin Zaid. Yang ketiga Makhshi bin Humayr. Wadi'ah. Kemudian siapa? Umayyah, kemudian Makhshi. Wadi'ah, Umayyah, Makhshi. Ini yang menghina. Ya. Mereka mengatakan, "Ma ara qurra'ana haula illa arghaba butunan wa akdzabana alsinatan wa ajbanana 'inda al-liqa." Aku tidak melihat para pembaca Al-Qur'an kita, mereka itu menunjuk kepada Nabi dan para sahabatnya. Dalam riwayat lain seperti itu, menunjuk kepada Nabi dan para sahabatnya. Ya, para pembaca Al-Quran kita, mereka itu adalah melainkan orang-orang yang paling suka makan, perutnya buncit karena suka makan, dan paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Tarufi'a dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut dibawa kabarnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadirtahal wa raqiba naqatah. Beliau sudah mau memulai perjalanan. Dan ini ceritanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah peperangan Tabuk. Ceritanya di peperangan Tabuk. Beliau sudah menaiki ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat yang memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut mau sampai, maka wahyu sebelumnya sudah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menghina beliau. Maka orang tersebut pun yang menghina tadi, yang tiga orang tadi, salah satu dari tiga tersebut, terutama Makhshi bin Humayr, dia memegang tali kekang unta Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kata-kata innama adalah adatu hasr, yaitu huruf yang menunjukkan kepada pembatasan. Wahai Rasulullah, kami hanya enggak sengaja. Kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Hanya. Artinya mereka anggap itu mungkin biasa. Artinya mereka anggap ini tidak sungguhan. Biasa bercanda. Mereka anggap. Dan mereka anggap ini tidak sungguhan. Mereka anggap kalau tidak sungguhan boleh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qul. Kata Allah, katakan wahai Muhammad. Abillahu ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'zadiru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, lihat. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian menghina dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok. Janganlah kalian tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman kalian. Lihat ayatnya sekarang. Saya akan fokus terhadap ayat. Di sini sebutkan jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka sudah kita ketahui. Siapa tadi? Orang-orang munafik. Ada tiga orang. Yang pertama Wadi'ah, yang kedua Umayyah, yang ketiga Makhshi. Ya, terutama Makhshi ini. Tentang apa yang mereka lakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Berdasarkan cerita yang saya sebutkan tadi. Hah? Mengolok-olok. Mengolok-oloknya dengan apa? Dengan lisan. Apa yang mereka olok-olokkan? Mengolok Rasulullah dan para sahabatnya. Apa materi yang olokan mereka? Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya, satu, terlalu banyak makan. Yang kedua, suka berdusta. Yang ketiga, pengecut. Ya, ini. Tentang apa yang mereka lakukan, maksudnya adalah mengolok-olok. Tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah. Lihat, kata-kata hanyalah ini penting. Makanya para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, karena ada kata hanyalah tadi, mau dia bercanda sungguh-sungguh kafir. Mau dia menghalalkan, mengolok-olok, tidak menghalalkan, kafir. Mau dia mengetahui hukumnya, bahwa hukumnya haram, mengolok-olok atau tidak mengetahui, kafir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanyalah itu penting. Kata-kata hanyalah itu menunjukkan kepada sebuah pernyataan penting, yaitu bahwa bercanda atau sungguh-sungguh tetap kafir. Bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah? Maksudnya apakah dengan Allah? Maksudnya apakah terhadap Allah? Ya. Dan dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dibagi menjadi dua. Ayat-ayat matluah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah yang dibaca dan ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta. Contoh misalkan, gunung es kecil amat Allah menciptakan, menghina ciptaan Allah termasuk di dalamnya. Karena ayat-ayat dibagi menjadi dua. Ayat yang namanya matluah yang dibaca seperti firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan ayat apa tadi? Kauniyah, yaitu berupa alam semesta, tanda kekuasaan Allah berupa alam semesta. Ya, itu termasuk daripada menghina Allah. Dan rasulnya, rasulnya yang dimaksud di sini dalam ayat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga seluruh para rasul. Ya. Kalian selalu mengolok-olok. Mengolok-olok di sini sudah kita sebutkan tadi contohnya. Maka kemudian Allah berfirman, "La ta'tadziru." Tidak ada maaf bagi kalian. Ini menunjukkan sebagaimana sudah kita tegaskan berkali-kali dalam bab ini, bahwa siapa yang menghina Allah, Rasulnya, agama Islam, baik dengan bercanda atau sungguh-sungguh, maka dia haram hukumnya, menyebabkan kepada kekafiran. Dan dipenggal lehernya. Bercanda atau sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan la ta'tadziru, enggak ada maaf. Enggak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Nah, di sini perhatikan. Kalian telah kafir sesudah beriman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud kalian telah kafir, maksudnya kalian telah kafir secara lahir dan batin. Setelah kalian beriman secara lahir dan batin. Apa maksudnya? Dan apa pentingnya penjelasan ini? Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa ayat ini turun hanya kepada orang-orang munafik. Berarti kalau kaum muslimin menghina Allah dan Rasulnya dan agama Islam, maka karena dia bukan munafik, tidak keluar dia dari agama Islam. Paham maksudnya? Saya ulangi. Ketika Allah berfirman, dan karena kamu kafir sesudah beriman. Kafir di sini, kafir apa? Secara batin dan lahir. Sesudah kamu beriman secara lahir dan batin. Apa pentingnya penjelasan ini? Pentingnya penjelasan ini ada yang mengatakan bahwa Allah mengatakan orang itu kafir setelah dia beriman. Karena dia hanya munafik. Hatinya kafir, lisannya iman. Makanya dia kafir. Artinya ayat ini turun hanya kepada orang-orang munafik. Maka ini pendapat tidak benar. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ijma' para ulama. Siapa yang menghina Allah dan Rasulnya dari kaum muslimin ataupun dari kaum kafirin, maka dia haram hukumnya dan kafir. Keluar dari agama Islam. Lahir dan batin. Paham para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, ada orang dengan mudahnya menghina agama Islam. Mereka mengatakan, siapa bilang? Misalkan ada orang menghina Al-Quran kah? Al-Quran itu adalah budaya sastra Arab. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, bisa dikritisi, beliau bisa marah, bisa senang, bisa sedih. Kenapa perkataan beliau wahyu? Ini penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berani menghina itu karena dia menganggap menghina Allah dan Rasulnya kalau dia Muslim tidak keluar dari Islam. Hanya melakukan dosa. Ya. Yang keluar dari Islam adalah apabila kalau dia menghina, memang sebelumnya hatinya kafir, lisannya saja yang Islam. Maka inilah yang keluar dari Islam, yaitu orang-orang munafik. Intinya mereka mengatakan bahwa siapa yang menghina Allah dan Rasulnya, kalau seandainya dia munafik, maka dia keluar dari Islam. Adapun yang Muslim, maka tidak keluar dari Islam meskipun dia melakukan dosa besar. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca riwayatnya yang disebutkan oleh penulis. An ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslam wa Qatada rahimahumullahu ta'ala radhiyallahu anhum dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wala akdhaba alsunan wala ajmala 'inda al-liqa' ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra'. Faqala lahu 'Auf ibn Malik kadzabta walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahaba 'Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu fajaa'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديث الرقب فنقطع به عنا الطريق قال ابن عمر رضي الله عنهما كاني انظر اليه متعلقا بنسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحجاره تنكب رجليه وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي الله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وَمَا يَلْتِفِتُ إِلَيْهِ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar nama aslinya Abdullah bin Umar. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Ini riwayat yang banyak berarti. Berarti riwayatnya tidak hanya satu dari sahabat. Tapi banyak yang meriwayatkan. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Maksudnya hadis mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk, sebagaimana sudah kita sebutkan, perang Tabuk, ya, ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran. Maka berkatalah Auf bin Malik. Auf bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata kepadanya, omong kosong yang kamu katakan. Nanti saya akan sebutkan ya, siapa-siapa yang disebutkan dalam dalam nama-nama orang di sini, saya akan siapa mereka. Omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah orang munafik. Sungguh aku akan beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Maksudnya, sebelum Auf bin Malik sampai kepada Rasulullah, Allah sendiri langsung memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya tercelaknya penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa sampai detik ini, sampai zaman sekarang, siapa saja yang menghina Rasulullah dan agama Islam pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan setelah itu pasti akan kabarnya hilang di telan muka bumi. Baik dia mati dengan mengenaskan ataupun tidak ada kabarnya sama sekali. Karena Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikra." Kami angkat nama wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah juga berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang mencelamu, mengolokmu, mereka adalah orang yang terputus, tidak dikenal oleh manusia. Seperti itu. Setiap yang menghina Rasulullah, pasti Allah akan timbulkan dia agar kaum muslimin membantahnya. Setelah itu dia mati mengenaskankah atau dia kabarnya tidak terdengar sama sekali. Ini menunjukkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu pergilah Auf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah beranjak dari tempatnya menaiki untanya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau, mengobrol sebagaimana obrolan dan orang-orang yang berpergian jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan." Di sini terdapat pelajaran bahwa bersafar terkadang banyak mendatangkan dosa dari sisi membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya pakailah kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka kadang-kadang para ikhwah, seorang ustaz dijemput oleh orang, kemudian dia di mobil diam aja, dia baca buku kah. Yang saya kenal itu, yang saya dapat dari beberapa panitia kajian, Ustaz Zainal Abidin. Di mobil diam, baca buku. Ya, tidak banyak ngobrol, kecuali kalau ditanya. Ini salah satunya adalah menghilangkan agar lisannya zallah. Agar hilang tergelincirnya lisan. Karena ada sebagian manusia, ini kayaknya kita behinipin aja, kita pendirakan ustaz yuk. Ada yang begitu manusia. Jadi untuk membuka pembicaraan, agar bisa basa-basi, maka menggibah. Yang digibah bukan manusia biasa, ustaznya digibah. Pindahnya Ustaz Khairullah menikah pulang. Ya. Yang diribah ustaznya, na'udzubillah. Ini para ikhwah. Padahal penuntut ilmu. Ya. Berjenggot. Bercadar. Tapi sebagian ahli ghibah. Hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang berpergian jauh sebagaimana pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu, sambil berkata, "Sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulnya, kalian selalu mengolok-olok?" Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Gak ada alasan. Gak ada kasih sayang. Gak ditengok. Ditengok pun enggak. Begitulah sebenarnya sikap seorang muslim kepada orang yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas, kokoh, keras. Karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus tetap dengan hikmah. Tidak boleh semena-mena. Tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh main bakar sendiri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Beberapa biografi yang ada di dalam kitab ini, Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Beliau seorang tabi'i. Wafat pada tahun 120 Hijriah. Kemudian disebutkan di sini Zaid bin Aslam. Beliau seorang tabi'i. Wafat pada tahun 136 Hijriah. Kemudian di sini disebutkan Qatadah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ahli tafsir. Beliau wafat pada tahun 117 Hijriah. Auf bin Malik. Beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan wafat pada tahun 73 Hijriah. Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan biografi-biografi yang disebutkan tadi. Taib. Sedikit lagi para ikhwah, kandungan bab, sehingga kita berhenti pada bab ini, menyelesaikan bab ini. Satu, masalah penting sekali bahwa orang yang bersenda gurau dengan menyebut-nyebut Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya adalah kafir. Ini sudah kita jelaskan, begitu jelas tadi. Ya. Dua, ini adalah tafsiran dari ayat tersebut. di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan itu, siapapun dia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini bukan ukuran, siapapun dia. Mau dia orang alim, mau dia orang awam, kalau sudah menghina Allah dan Rasulnya, maka tetap bahwa dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Yang ketiga, perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasulnya, dan melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada waliul amr untuk mencegah mereka, tidak termasuk perbuatan menghasut, tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada pemimpin umat Islam dan kepada kaum muslimin. Maksudnya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi ada orang menghina dari kaum munafikin, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Auf bin Malik mengadukan hal tersebut. Ini bukan menghasut kaum muslimin, tetapi membela Allah dan Rasulnya. Sama juga dalam perihal menghina pemimpin. Ada orang menghina pemimpin, padahal bukan ajaran Islam menghina pemimpin Islam. Ya, bukan ajaran Islam menghina pemimpin, apalagi dalam khalayak ramai. Kemudian ada orang yang mengadukan kepada pemimpin tersebut, wahai pemimpin, si fulan menghinamu. Maka ini bukan menghasut, tetapi dia ingin menerapkan syariat Islam bahwa pemimpin dalam agama Islam harus dimuliakan dan harus ditaati, dipatuhi selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, ini yang dimaksud oleh penulis dalam kandungannya. Yang keempat, perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ahli maaf. Sangat pemaaf. Buktinya apa? Beliau ketika di Taif dihinakan, disakiti, dilukai. Tetapi beliau maafkan. Bahkan ada dua malaikat yang ingin menyempitkan gunung kepada penduduk Taif. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Berarju an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullah la yusyriku bihi syai'a." Tidak, bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang menyembah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sifat pemaaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus ada kekerasan tatkala ada orang yang menghina. Nah, di sini tidak bertentangan antara sifat pemaaf dengan sifat keras terhadap orang yang menghina. Sikap sifat pemaaf pada tempatnya. Orang-orang Taif, kafir Quraisy, orang-orang kafir di Taif, mereka menghinakan Rasulullah, melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu diperlukan untuk maaf. Tetapi pada saat ini orang-orang munafik yang sudah sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan, mengolok-olok agama, maka pada saat itu yang ada adalah sikap keras ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga begitu. Ada beberapa keadaan yang kita bersikap lembut, santun, memahami. Ada beberapa keadaan yang kita harus kokoh, keras, tegas dalam menegakkan agama. Wallahu a'lam. Yang kelima, bahwa tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang minta maaf dan itu adalah menghina agama, maka pada saat itu tidak dimaafkan. Berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya, adapun kalau berkaitan dengan kepribadian diri, harkat martabat, maka memaafkan lebih utama. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami yang memfitnah kaum munafik. Dan termasuk yang membicarakan fitnahan itu adalah kaum muhajirin yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memaafkan mereka, padahal melakukan penghinaan, pemfitnahan terhadap ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Tetapi Allah memerintahkan untuk memaafkan. Ah, pada suatu saat tidak diperintahkan untuk memaafkan, tetapi harus bertikap keras dan tegas. Nah, di situ sesuai dengan keadaan masing-masing. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada orang di hadapan kita menghina-hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membunuhnya, apakah kita berdosa? Apakah kita dapat pahala? Maka jawabannya, jangan dibunuh. Apa yang harus dilakukan? Hah? Diberitahukan kepada orang yang mempunyai wewenang. Kita di sini mempunyai orang yang mempunyai wewenang. Seperti misalkan Kementerian Agama, seperti misalkan Majelis Ulama, dan semisal. Dan sebelumnya, yang paling utama adalah dinasihati. Dinasihati agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya wajih. Kalau saya membunuh, bagaimanapun saya mau bunuh, saya berdosa enggak? Maka jawabannya tidak. Bahkan dia termasuk daripada membela. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak boleh kita asal bunuh. Karena syariat Islam tidak mendatangkan kegaduhan. Boleh nahi mungkar asal tidak mendatangkan kemungkaran. Ya. Menghina Rasulullah kan kemungkaran. Kemudian kita ingin nahi mungkar dengan membunuhnya. Ini mendatangkan kemungkaran. Karena nanti akhirnya yang terjadi adalah bermudah-mudah dalam membunuh. Maka serahkan kepada yang berwenang. Wallahu a'lam. Apakah kita dapat pahala? Dapat pahala. Cuma tadi, jangan sampai membuat kegaduhan. Karena Islam itu agama yang sempurna, ada aturan-aturannya. Wallahu a'lam. Apakah yang kena hukuman mati itu sudah mendapatkan keringanan siksa di neraka? Seperti para pelaku maksiat yang sudah bertobat. Dan apakah dia nanti akan dimasukkan ke surga kembali setelah disiksa di neraka? Jawabannya begini. Al-qisas jawabir wa jawazir. Hukum qisas, pembunuh dibunuh, pencuri dipotong tangannya, kemudian pezina yang sudah menikah dirajam sampai mati, ini hukum qisas ada dua fungsinya. Jawabir, yaitu penghapusan dosa. Jadi nanti di akhirat dia tidak akan disiksa dengan dosa itu karena sudah disiksa di dunia. Yang kedua, jawazir, pemberian peringatan keras kepada kaum muslimin agar tidak mencontohnya. Itulah fungsi qisas. Nah, itu jawaban atas pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah disiksa? Tergantung apakah dosanya cuma itu. Kalau seandainya dosanya cuma itu dan sudah dikisas di dunia, berarti selesai. Ya, dia akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin dia mempunyai dosa yang lain yang menyebabkan dia harus mempertanggungjawabkan atas dosanya tersebut. Intinya, selama dia tidak melakukan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan yang berkaitan dengan akidah, maka dia akan dikeluarkan dari neraka kalau dia masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah memerintahkan kepada para malaikat, akhrij minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min khardal. Keluarkan dari api neraka siapapun yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kebaikan. Dalam riwayat yang lain, lam ya'mal khairan qat, orang ini belum pernah mengerjakan kebaikan apapun selama hidup di dunia. Tapi dia beriman. Maka dia akhirnya tetap dikeluarkan dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya rahmat Allah, ketika Fir'aun sudah tenggelam dan dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Maka Jibril menutup mulutnya dengan pasir agar dia tidak mengucapkan lagi. Karena kalau dia mengucapkan, mungkin Allah rahmati, ampuni dia. Padahal dia pengaku Tuhan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Maka apa faedahnya untuk kita? Rahmat Allah, Rabbmu yang kamu sembah selama ini sangat luas. Lalu untuk apa putus asa dalam menggapai asa? Kenapa putus asa? Kenapa putus asa untuk kembali menjadi orang yang saleh? Ustaz, susah Ustaz. Salat malam sudah lawas ulun tinggal Ustaz. Dulu baru-baru kenal dakwah sunnah, semangat salat malam. Ini ada beker di sini, ada handphone, ada alarm, ada bini di samping, guringan berarti. Susah Ustaz. Bangun pun ketika bangun mahar, kemudian matikan, guring lagi. Malam pertama, malam kedua, terus. Anda punya Allah yang rahmatnya sangat luas. Kenapa putus asa dalam meninggalkan maksiat? Maksiat terutama yang tersembunyi. Gak ada urusan putus asa. Kita punya Allah. Maksiat melihat hal-hal yang diharamkan. Maksiat curang di dalam jual beli. Maksiat berdusta kepada pasangan yang sah. Terus kita punya Allah. Kita perbaiki diri dari maksiat yang mungkin rahasia, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Baik itu ingin mengerjakan kebaikan ataupun meninggalkan maksiat. Kadang-kadang Ustaz, ya, ada sebagian orang cerita sama saya, Ustaz, ini handphone bergetar, tangan saya bergetar. Saya kecanduan melihat film porno. Handphone bergetar. Saya tidak sanggup kecuali harus melihat. Tapi saya ingin tidak melihat. Sampai bergetar, sampai saya bingung. Itu proses. Anda punya Allah yang maha luas rahmatnya. Minta sama Allah. Ustaz, saya ingin meninggalkan yang haram. Riba, berhutang yang haram, riba. Ingin tinggalkan. Anda punya Allah yang maha rahmat. Tinggalkan. Allah tidak akan menghinakan orang yang taat kepadanya. Mustahil. Jangankan yang taat. Yang bermaksiat saja masih dirahmati oleh Allah. Buktinya apa? Jangan maksiat biasa. Yang melakukan kesyirikan masih dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka di tengah lautan, maka Allah dengan rahmatnya memberikan petunjuk kepadanya agar, ini orang-orang musyrik di tengah lautan. Ya, saya pernah di Madinah, di sebuah museum, memperlihatkan bagaimana kapal sangat besar. Mungkin dari masjid ini sampai ke rumah White House sana itu. Ya, ganolnya kapal itu. Ganol. Itu di tengah lautan tidak ada apa-apanya. Dengan kuasa Allah, ombaknya mengombang-ambing kapal tersebut. Orang-orang musyrik ketika di situ, mereka diberi petunjuk oleh Allah. Agar Allah bisa menyelamatkan mereka, mereka harus keluar dari kesyirikannya. Harus bertauhid. Makanya, da'awullah mukhlisin al-hutin. Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah. Akhirnya apa? Falamma najahum minal bar. Kami selamatkan mereka ke daratan. Karena kalau mereka masih musyrik, tidak akan diselamatkan. Itu bukti rahmat Allah. Subhanallah. Maka para ikhwah, tidak ada kamus putus asa untuk kaum seorang muslim, enggak ada dalam hidupnya. Baik ingin mengerjakan ketaatan atau ingin keluar dari maksiat, tidak ada putus asa. Ingin mengerjakan ketaatan termasuk dalamnya mendidik anak. Ustaz, anak ulun pambabal banar. Kayaknya takdirnya 50 ribu tahun kayak itu. Ada lagi yang mengaku, kayaknya umpat abahnya seteh. Maka jawabannya, jangan putus asa para ikhwan. Anda punya Allah yang maha rahmat, luas rahmatnya. Bertobatlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah kemudahan untuk mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Mintalah kepada Allah agar asa cita didapatkan. Kita tidak tahu. ada seorang yang bercerita kepada saya. Ini sedikit berbicara tentang poligami. Ustaz, alhamdulillah istri saya mencarikan untuk saya. Masya Allah, saya bilang, nikmat luar biasa itu. Ya. Tapi Ustaz, itu setelah 2 tahun. Oh, ujar kawan yang diiga, kawan saya yang diiga. Oh, berarti saya masih punya kesempatan. Ketika istri saya menolak mentah-mentah, habis-habisan, sementah-mentahnya. Berarti saya masih punya kesempatan. Karena baru saya ditolak baru 1 bulan yang lalu, kata kawan saya. Berarti masih ada sisa 1 tahun 11 bulan. Ada ngejep kan situ? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam jika seseorang mengetahui orang yang memelihara jenggot seperti maaf kambing padahal itu merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang mengatai orang yang memelihara jenggot seperti maaf seperti kambing padahal itu merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya tentunya ini menghina sunnah. Dan menghina sunnah termasuk bagian dari menghina Rasulullah. Tetapi tidak seperti langsung menghina Rasulullah SAW. Tapi dia bagian dari menghina Rasulullah SAW. Karena menghina sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi yang kita maksud seperti orang munafik tadi. Kami tidak melihat ada orang yang ahli baca Quran yang paling suka makan, suka dusta, paling pengecut ketika ketemu musuh. Ini kan benar-benar menghina fisik, menghina sifat Rasulullah. Itu yang kita maksud. Adapun menghina sunnahnya, betul. Yang seperti ini menghina sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi hukumnya tentunya tidak sama dengan menghina siapa? Zat fisik atau sifat Rasulullah SAW. Bagaimana tentang riwayat Ibunda Aisyah tentang Yahudi buta yang menghina Rasulullah SAW? Siapa yang berwenang membunuh penghina Rasulullah SAW? Maka riwayat Ibunda Aisyah tentang Yahudi buta yang menghina Rasulullah SAW, saya perlu cek lagi, ulangi lagi. Saya ragu-ragu riwayatnya dan belum tepat ada di benak saya. Siapa yang berwenang membunuh penghina Rasulullah SAW? Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa yang berwenang adalah pihak yang mempunyai kekuasaan, pemerintah dalam hal ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemerintah kita menjadi saleh, muslih, saleh untuk dirinya, muslih mengadakan perbaikan untuk kaum muslimin. Dan saya berpesan, kita ini rakyat dan pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Para ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Itu bukan hadis tapi perkataan para ulama. Sebagaimana sikap kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Maka perbaiki diri agar kita mendapatkan pemimpin yang baik dan saleh. Apakah seseorang yang ikut tertawa ketika mendengarkan seorang yang mengolok-olok agama atau ayat Allah juga termasuk kekufuran? Barakallahu fikum. Iya. Termasuk di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya. Termasuk mengolok-olok agama. Dan tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Ya, tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taq'udu ma'ahum. Ayatnya sebentar. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diolok-olok, maka jangan duduk dengan mereka yang mengkufuri dan mengolok-olok tersebut sampai mereka masuk dalam pembicaraan lain, baru boleh duduk. Ini enggak boleh kita ikut duduk di dalam majelis yang dibicarakan di dalamnya olok-olokan terhadap agama. Enggak boleh duduk. Diharamkan. Ya. Meskipun itu lawak, lawak-lawakan, enggak boleh. Harus keluar. Ya. Kalau tidak, innakum idzam mislum. Kalian berarti seperti mereka. Ikut mengolok-ngolok. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam seluruhnya. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Untuk pelaku pengolok, apakah ditegakkan empat kaedah dulu sehingga dihukumi kafir? Khususnya pengolok Rasulullah SAW. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kita bicarakan tadi hukum perbuatan. Kalau kita ingin tanzilul hukmi alal muayyan, menerapkan hukum tersebut terhadap personal seseorang, maka ini harus ada iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah, intifaul mawani, ya, terlepasnya penghalang-penghalang untuk menghukuminya. Tapi kalau seandainya memang sudah terbukti jelas dia menghina, maka sama tadi, baik bersungguh-sungguh atau bercanda, mengakui hukumnya atau tidak mengakui, menghalalkannya atau tidak menghalalkannya, tetap dia kafir dan dibunuh. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Dari penjelasan tadi, orang yang mengolok-olok Allah, kitab Allah dan para rasulnya tidak mendapatkan uzur. Berarti orang yang melakukannya langsung terponis kafir. Sedangkan vonis kekafiran tidak semudah atau bergampang-gampang di dalamnya. Mohon penjelasannya. Betul. Sama seperti yang kita ungkapkan tadi. Tidak boleh bergampang-gampang memponis seorang kafir. Kita membicarakan hukum perbuatan. Bukan hukum pelaku. Ingat itu baik-baik. Jangan bermudah-mudah menerapkan hukum ini kepada seseorang. Tetapi kita tahu hukumnya. Beda hal bermudah-mudah menerapkan hukum ini kepada seseorang. Tapi kita tahu hukumnya. Ada sebagian orang yang sudah tahu hukumnya, dia haus, rakus untuk menerapkannya. Nah, ini kafir nih orang. Ini kafir nih. Enggak ya. Kita tahu hukumnya. Tapi untuk menerapkannya, tidak semua orang berbicara untuk itu. Paham ini para ikhwah? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan wahai kafir itu antara keduanya, kepada orang yang mengucapkannya atau kepada yang dituju dalam ucapannya. Kalau benar, maka kembali kepada yang dituju. Kalau tidak benar, maka kembali kepada yang mengucapkannya. Ini menunjukkan bahwa jangan bermudah-mudah mengucapkan kafir. Dan alhamdulillah kita di dakwah sunnah bermanhaj salaf ini tidak mudah-mudah memvonis orang. Yang kita bicarakan dari tadi apa? Hukum perbuatan. Ya, karena kita ini, kata Syekhul Albani rahimahullah, nahnu du'at la qulat. Kita ini pendakwah, bukan hakim. Kita ini mendakwahkan agama, bukan orang yang memponis seseorang. Anda kafir, Anda muslim, Anda munafik. Enggak. Tapi ada orang yang melakukan itu dari para ulama. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana nasib tiga orang munafik tadi? Apakah dibunuh? Allahu a'lam. Mungkin dibunuh. Ya, dibunuh. Akan tetapi yang jelas hukumannya telah telak, bahwa dia, mereka kafir setelah keimanannya. Dan ingat sekali lagi, itu bukan khusus untuk orang munafik. Saya ingin mengingatkan para ikhwah, ingin mengingatkan bahwa surat At-Taubah disebut oleh para ulama sebagai surat Al-Fadhihah. Yang mengatakan itu adalah Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir. Surat At-Taubah disebut surat Al-Fadhihah. Apa arti surat Al-Fadhihah? Surat yang memperlihatkan keburukan seseorang. Orang munafik takut untuk diperlihatkan keburukannya. Takut mereka turun ayat yang menyebutkan apa yang ada di dalam hati mereka. Takut. Nah, di sini kita ambil pelajaran para ikhwah. Hati-hati. Yang hatinya kotor, maka akan keluar dari lisannya. Hati-hati maksiat secara sendirian. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ina'in bima fihi yundahu. Itu perkataan para ulama. Setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada isinya. apa yang ada di dalamnya dari isinya. Hatinya yang kotor akan keluar dari lisannya. Lihat saja, orang-orang kalau kita bergaul, baru duduk ngobrol, yang keluar itu. Oh, itulah isi hatinya. Begitu juga orang-orang yang ngajar kita. Ya, yang ngajar kita. Yang ada dalam hatinya, itulah yang keluar. Kullu ina'in bima fihi yumbah. Setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Maka perbaikilah hati kita, bersihkan hati kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.